Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-6 dari silsilah mengenal agama Islam adalah tentang arkanul Islam, itu rukun-rukun Islam. Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW terdiri dari amalan yang zahir dan juga amalan yang batin. Amalan zahir yang paling penting adalah rukun Islam yang jumlahnya ada 5 yang tercantum di dalam sabda Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah dan mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan haji apabila engkau mampu menuju ke sana. Hadis riwayat Muslim. Pertama adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya telah kita terangkan dalam silsilah ilmiah nomor 1 sampai 3. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu dan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang dewasa dan juga berakal. Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang meninggalkannya karena malas padahal mengakui kewajiban tersebut, maka dia berada di dalam bahaya yang besar karena para ulama berselisih tentang kekafiran orang tersebut. Yang ketiga, membayar zakat. Hukumnya adalah wajib sebagaimana sholat 5 waktu, hukumnya juga wajib bagi orang yang terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Dan hikmahnya adalah membersihkan jiwa dan juga harta seseorang. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan wajib bagi seorang muslim yang dewasa, berakal, memiliki kemampuan dan juga tidak ada penghalang seperti haid dan juga nifas. Adapun yang kelima, maka menunaikan ibadah haji hukumnya wajib sekali dilakukan seumur hidup bagi orang yang mampu pergi ke sana. Dan seorang muslim dan juga muslimah hendaklah memberikan perhatian yang besar kepada rukun Islam ini. Itulah yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.